إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره masih ada yang masuk ya WhatsApp ini. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار إخواني في الله أعذني الله وإياكم. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya dari bab ikhlas niyah dan ikhtidar niyah. Hadis yang ke-8 sekarang an Abi Musa عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. Dari Abu Musa bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah ditanya Rasulullah SAW tentang orang yang berperang karena suja'ah, karena keberanian, dan orang yang berperang karena hamiyah, penjagaan, ingin karena hamiyah, karena penjagaan dari negerinya, kelompoknya, atau serupa itu. Wa yuqatil riya'an, dan orang yang berperang karena riya, ingin mencari kedudukan, ingin mencari nama. Ayo dhalika fi sabilillah, dari tiga ini ya Rasulullah, manakah yang termasuk fi sabilillah? Fala Rasulullah SAW, maka Rasul Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang mulia, yang tinggi, maka itulah yang dinamakan fi sabilillah. Kata Syekh Al-Utsaimin ada lafaz lain, wa fil lafzi lil hadis yuqatil liyara makanahu, dia berperang agar nampak kedudukannya, agar untuk memperoleh kedudukan. Ayu dzalika fi sabilillah, manakah yang demikian itu yang termasuk perang fi sabilillah? Maka mengatakan man qatala litakuna kalimatullah ya fahuwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang agar menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi, yang mulia, itulah yang termasuk fi sabilillah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, qauluhu man qatala litakuna, barang siapa yang berperang agar menjadi kalimat Allah itu mulia, fi hadza ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla, inilah peperangan yang dilakukan dengan ikhlas niatan karena Allah Azza wa Jal. Wa hadha alladhi saqa al-mu'allif hadithun min ajlihi. Dan hadith, apa, ucapan inilah. Man qatala litakuna kalimatullah yang ulia. Fahuwa sabilillah. Inilah yang jadi syahid dalam hadis ini. Kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini di dalam bab ikhlas apa niat. Karena ada kalimat yang mengajak kita dalam berperang untuk apa hendaknya niatkan ikhlas lillahi ta'ala di dalam rangka menegakkan atau mengagungkan kalimat Allah. Barang siapa yang berperang tujuannya, niatannya ikhlas karena Allah agar kalimat Allah mulia di muka bumi ini, maka itu yang disebut hadirullah. Inilah ikhlas dalam niat dalam peperangan. Faqad su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anil ladzi yuqatil ala ahdil wudu as-salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tiga bentuk orang yang berperang fi sabilillah, manakah yang termasuk fi sabilillah, tiga macam orang yang berperang, manakah di antara tiga yang termasuk fi sabilillah ya Rasulullah, yaitu satu yang karena suja'ah, dua yang karena hamiyah, yang ketiga liyara makanahu agar dipandang kedudukannya. Kata Syekh, kalau yang pertama karena suja'ah, amma ladzi yuqatil suja'ah, adapun orang yang berperang karena suja'ah, fama'nahu annahu rajul suja' yuhibbul qital. Dia itu orang yang memang pemberani. Kalau orang pemberani ya suka senang dengan qital. Peperangan itu memang suka dia. Li anar rajul suja' muttasif bis suja'ah. Karena orang yang apa pemberani itu punya sifat pemberaninya itu. Wa suja'ah labud laha min midan. Tadhar fihi wa tajidu suja'ah yuhibbu annallaha yassir lahu qitalan yuqatil wa yadhhar suja'a. Yang namanya orang suja, orang pemberani itu, dia butuh, ya dia sangat perlu, dia sangat perlu medan untuk menunjukkan keberanian yang dia miliki. Maka orang yang pemberani itu dia sangat berharap Allah mudahkan untuknya adanya medan peperangan agar dia bisa menunjukkan kehebatan apa keberaniannya itu. Fahuwa yuqatil bi annahu suja' yuhibbul qital. Maka dia berperang karena dia sang pemberani yang suka berperang. Ini kelompok yang pertama yaitu yang yuqatil suja' yang orang berperang karena memang dasarnya orang pemberani. Wazani yuqatil hamiyatan. Orang yang kedua, orang yang berperang karena hamiyah, menjaga atau melindungi. Hamiyah ala qawmiyah. Yang namanya hamiyah, melindungi itu ada beberapa bentuk. Ada hamiyah qawmiyah, menjaga kebangsaannya. Hamiyah ala qabilah, orang menjaga karena kabilahnya, berperang karena kabilahnya, berperang karena kebangsaannya. Hamiyah ala al-watan, ada juga orang yang berperang karena menjaga negerinya, tumpah darahnya. Hamiyah li'ai aswabiyah kanat. Walhasil, hamiyah ini lebih cenderungnya ia berperang karena asobiah, apapun asobiah ini. Di zaman sekarang sangat banyak sekali bentuk asobiah-asobiah. Tadi dikatakan ada asobiah kaumiah, kebangsaan. Ada asobiah karena kabilah. Kalau kebangsaan, mungkin orang Jawa berperang karena ada orang Jawa lain dihinakan. Orang Batak, orang Padang, ada yang dihina, lalu dia berperang, atau ada yang serang. Ini perjuangan karena hamiyah kaumiyah. Hamiyah kabilah. Ada yang karena kabilahnya, atau karena kebangsaan Melayu, kita sama-sama rumpun Melayu. Maka salah satu rumpun Melayu diganggu, semua orang Melayu akan bertindak. Maka yang demikian, hamiyah, kaumiyah. Ada pula yang karena negerinya. Ada pula hamiyah-hamiyah yang lain. Contoh, karena satu grup sama-sama penggemar merek mobil tertentu, lalu mereka bikin persatuan yang di sana dibentuk perjuangan bersama dari anggota grup itu, sampai-sampai adanya tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar, yang penting karena dia anggota kami, satu grup, maka harus kita bela. Nah, pembelaan seperti inilah hamiyah asabiyah. Apapun bentuknya hamiyah asabiyah, kalau bukan karena Islam, termasuk jenis yang ini. Yang ketiga, yang ditanyakan kepada Rasul, yuqatil liyara makanahu, dia berperang agar nampak kedudukannya. Liyarahu annas wa ya'rifuna wa ya'rifu annahu suja, maka orang ini menunjukkan kedudukannya agar orang semua tahu bahwa dirinya adalah orang pemberani. Fa'adala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nah, niatan-niatan tiga macam niatan ini diluruskan oleh Nabi. Wa qala kalimatun mu'jizah mizanan lil qital. Lalu Nabi berkata suatu kalimat yang ringkas yang sebagai alat penimbang, alat ukur untuk peperangan yang seperti apakah yang fisabilillah. Maka Nabi mengatakan apa? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang agar menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang mulia, maka itulah yang disebut fisabilillah. Rasul tidak memperdulikan pertanyaan yang tiga itu. Karena pertanyaan tiga itu sangat tendensius. Bisa benar, bisa salah. Cenderung kepada salahnya tinggi. Cenderung kepada di luar keikhlasan kepada Allah sangat tinggi sekali yang tiga itu. Maka Rasulullah tidak mau menjawab satu persatu itu. Tapi Rasulullah memberikan satu kaidah yang bisa dipakai untuk pertanyaan yang serupa dalam bentuk-bentuk yang lain. Kalau ada orang tanya yang serupa itu, maka jawabnya man qatala li takuna kalimatullah yang ulia bahwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan adalah meninggikan kalimat Allah, agar kalimat Allah itu tinggi, mulia, itulah yang disebut fisabilillah. Terserah apa bentuknya, tapi tujuannya seperti ini, maka ini yang disebut fisabilillah. Jadi, Nabi alaihissalam meluruskan dari penyebutan yang tiga itu tadi. Liyakuna am wa ashmal, agar definisi yang Nabi katakan itu lebih umum sifatnya, lebih mencakup, lebih luas lagi, tidak terbelenggu dengan yang tiga itu tadi. Orang yang bertanya, cuma bertanya tiga. Manakah yang paling benar yang bisa dimilah? Lalu Nabi memberikan satu faedah, agar di masa akan datang, kalau ada soal yang lain, bisa kaidah ini bisa diterapkan, pertanyaan itu sesuai dengan kaidah ini apa tidak. Kalau sesuai dengan kaidah ini, maka dia bisa dimilah. Sementara kalau tidak sesuai dengan kalimat ini, apa kaidah ini, maka dia bukan bisa dimilah. Nah, li'an ar-rajul rubbama yuqatil min ajli istila al-awtan wal-buldan. Mungkin saja seseorang berperang di kemudian hari, ada yang bertanya, bagaimana kalau saya berperang untuk kepentingan kemerdekaan atau kebebasan kebangsaan atau kemerdekaan negara. Yuqatil min aji ay yahsul ala imro'ah yusabbibuha minha yasbiha min ha'ula'il kaum. Atau berperang karena untuk tujuan memperoleh wanita tawanan dari kaum yang kita perangi itu. Walhasil tujuan sangat banyak sekali, kemungkinan akan lahir di kemudian hari tujuan-tujuan yang lain. Lah, Rasul memberikan faedah. Hal muhim anna niyat ma'alaha haddun. Yang nama niat ini sangat luas sekali, enggak ada batasannya. Lakin hadzal mizan alladzi dzakara Nabi alaihi salatu wasalam mizan tamun adlun. Mizan, timbangan yang Rasul kasihkan, man qatala li takuna kalimatullah yal ilya fahuwa fisabilillah. Ini adalah timbangan, ini adalah satu kaidah yang betul-betul timbangan yang sempurna, yang adil, yang lurus. Wa min huna na'lam annahu yajib an tu'adil al-lahjah allati yatafawwahu biha al-yawm kathir minannas. Oleh karena itu, kita harus membenarkan ucapan yang kita ucapkan yang ada di banyak manusia, atau di kalangan manusia sekarang ini yang terucap. Yang terucap kebanyakan di kalangan manusia, ada dua jenis lahjah. Yang pertama, lahjah kaum yuqatil li kaumiyah. Yaitu dia berperang alasannya lil kaumiyah, kebangsaan. Ini yang sering diucapkan, dijadikan penyemangat. Nah, yang pertama, lahjah kaum yuqatiluna liqaumiyah. Al-qaumiyah arabiyah wal-qital liqaumiyah al-arabiyah yuqatil jahili, kata Syekh. Kalau seseorang perjuangannya adalah qaumiyah arabiyah contohnya, dan dia berperang liqaumiyah arabiyah, kebangsaan Arab, dia berperangnya karena itu, maka orang yang berperang karena kebangsaan yang demikian, qital jahili, peperangan jahiliyah. Man qutila fihi falaihi syahidan. Barang siapa yang terbunuh di peperangan yang dasarnya adalah kaumiyah, maka laisa syahidan, bukan syahid. Fakada dunia wa usurul akhirah. Maka orang yang seperti ini, luputlah dunianya, luputlah akhiratnya. Li'ana dzalika laisa fi sabilillah. Kenapa demikian? Karena peperangan yang dia lakukan itu, perjuangan yang dia lakukan bukan di atas fi sabilillah. Walidzalika ala ragam min quwwati di'ayah al-qaumiyah al-arabiyah lam nastafid minha syai'an. Oleh karena itu, gaungan yang ada, ajakan perjuangan kebangsaan Arab contohnya, maka barang siapa yang perjuangannya karena ini, lam nastafid minha syai'an, tidak ada gunanya sama sekali, tidak bisa mengambil manfaat dari itu sama sekali. Dalam arti manfaat, apakah ia termasuk fisabilillah atau tidak? Maka jawab tidak, yang kemudian tidak termasuk fisabilillah. Al-Yahud istawlu ala biladina. Nahnu tafakatna. Yahudi, kita lihat banyak orang mengatakan kita perjuang kita perjuangan Arab, kita harus tegakkan perjuangan Arabiyah, bangsa Arab harus tegak. Nyatanya apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi justru mengambil tanah kita, tanah Arab. Nahnu tafakkatna, bahkan yang terjadi bangsa Arab sendiri terpecah belah. Dakhala fi mizan hadzal qaumiyah kaum kufar minan nasara wa ghairan nasara wa kharaja minha kaum muslimin kaum muslimun min ghair arab. Lah, pada perjuangan kaumiyah ini, contoh dalam kasus ini kaumiyah Arabiyah, maka dengan timbangan, karena timbangannya adalah kaumiyah, kebangsaan Arab, maka siapa-siapa yang Arab tidak peduli Muslim atau Nasrani atau yang lainnya masuk dalam kelompok ini. Walaupun kafir masuk dalam kelompok ini. Dan sebaliknya, walaupun Muslim karena bukan bangsa Arab akan dikeluarkan dari perjuangan kaum ini. Nah, fahasarna malayin al-alam min ajli hadhil qawmiyah. Maka kita rugi jutaan orang karena demi kaumiyah ini. Padahal kalau kita dasarnya Muslim, tetapi banyaknya kaum muslimin. Wa dakhala fiha qaumun la khaira fihim. Dan masuk di dalam kelompok ini, kelompok kaumiyah Arabia ini tadi, kebangsaan Arab, perjuangan bangsa Arab, itu orang-orang yang tidak ada kebaikan padanya. Karena di dalamnya ada komunis, ada orang yang mengingkari syariat Allah, ada yang kafir dan sebagainya. Walhasil, orang-orang yang jelek pun masuk padanya. Kaum, idza dakhalu fi syai'in kutiba 'alaihil udlan wal khasar. Kaum yang kalau masuk pada suatu perkumpulan telah ditetapkan itu menjadi kerendahan dan kerugian. Kalau kita tetapkan karena kaumiyah, kebangsaan, apapun bangsa yang kita tetapkan yang jadi landasan apa perjuangan kita, maka akan tercampur baur antara kita yang sedang berusaha menjalankan agama dengan orang-orang selain kita yang tidak peduli dengan agamanya, bahkan sangat menyerang terhadap agamanya, memerangi Allah, bahkan mengingkari terhadap Allah, syariat-syariat Allah. Itu yang terjadi kalau perjuangannya adalah perjuangan Allah. Lah, kalau perjuangan kita, perjuangan yang lain, apa yang kita promosikan kalimat-kalimat yang lain, yaitu kaum yuqatiruna lil watan, kalau tadi kaumnya. Sekarang yang kedua, yang sering dijadikan moto adalah peperangan atau perjuangan karena negeri, tanah air. Kalau tadi bangsa, kebangsaan, hal yang kedua ini dilandasi karena tanah air. Maka kata Syekh, nahnu idza qatalna min ajil watan, lam yakun huna farqun bainana wa bainal kafir. Kalau kita perjuangan kita karena watan, karena apa, tanah air, tumpah darah, maka kita berperangan tidak bedanya dengan orang-orang kafir. Li annahu aidan yuqatil min ajli watanihi. Karena orang kafir berperang karena negerinya. Waladhi yaktul min ajli difa' an watan faqat laisa bisayyid. Lil ajil watan faqat laisa bisyahid. Barang siapa yang berperang karena membela negerinya saja, hanya karena membela negerinya tok, maka kalau mati laisa bisyahid. Walakin wajib alaina nahnu muslimun wa fi biladil islami walilhamd nas'alallah ayu sabbitana ala zalik al-wajib al-muqatil min ajli islam fi biladina. Nah, yang wajib bagi kita muslimin, nahnu muslimun fi biladil islam, yang kita tinggal alhamdulillah di negeri Islam, semoga Allah tetapkan hal ini, wajib bagi kita berperang karena Islamnya itu yang ada pada negeri yang kita tinggal itu, menjaga agar kaum muslimin tetap bisa beribadah, agar kaum muslimin tetap apa, tidak terganggu ibadahnya. Oleh karena kata Syekh, intabihu lil farq nuqatil min ajli islam fi biladina wa nuhammil islam alladhi fi biladina sawan kana fi aqsa syarq al-gharb. Lihatlah perbedaan. Boleh perhatikan perbedaan dengan yang tadi. Yang sekarang ini, kita berperang karena Islam di negeri kita. Kita menjaga Islam yang ada di negeri kita, baik yang ada di timur atau di barat. Wa yajib an nusahhihu hadzal nuqta. Oleh karena itu, poin ini poin sangat penting. Kita harus perbaiki dalam poin ini, yaitu niat untuk berjuang di negeri kita yang Islam ini, yang mayoritas muslimin. Kita jaga negeri ini karena Islamnya. Kita jaga Islam itu dari negeri ini, di negeri ini. Qayuqal nahnu nuqatil min ajli Islam fi watanina atau min ajli watanina li ahna islami mudafi'an al-islam alladhi fihi. Maka harus kita luruskan niatnya sekarang, bahwa kita berperang atau berjuang karena Islam yang ada di negeri ini, karena untuk kepentingan penduduk yang ada negeri ini adalah negeri yang islami, kita bela karena Islam yang ada padanya. Amal mujarat wataniyah fa innaha niyatun batilatun la tufidul islam syai'ah. Adapun kalau cuma sekedar karena kenegarawannya saja, karena negerinya saja, karena tumpah darahnya, tujuan berjuang berperang karena tumpah darah, fa innaha niyatun batilah, itu adalah niat yang batil. La tufidul islam syai'ah, tidak ada manfaat untuk Islam sedikit pun. wala farqa bainal insan alladhi yaqulu inna muslim wal insan alladhi yaqulu inna kafir. Maka kalau kita lihat di sini tidak ada perbedaan perjuangan si muslim dengan perjuangan si kafir. Idza kana al-qital min ajli al-watan li annahu watan. Kalau perjuangannya hanya karena negeri atau semata-mata karena negerinya, karena apa tumpah darahnya. Lalu bagaimana dengan hadis hubul watan minal iman? Ketahuilah hadis hubul watan minal iman adalah hadis maudhu, tidak ada kebenarannya. Ini adalah kalau ucapan ini dilandaskan apa disandarkan pada ucapan Nabi, maka ini adalah apa kedustaan. Sehingga hubul waton itu boleh ingkana islamian. Kalau negeri itu mayoritas kaum muslimin, hubul waton karena Islamnya. Fahadha tuhibbu li'anu islami. Yang demikian itu bisa cinta karena negeri itu negeri Islam. Wala farqa baina watanika alladhi huwa masqat ra'saka aw watan al-ba'id an bilad muslimin kullaha watan islami wajib an nuhib an nahmihi. Sama saja, tidak ada perbedaannya. Negeri yang di mana tempat tumpah darah kita atau negeri yang jauh, selama itu negeri-negeri muslimin, semuanya adalah sama bagi kita. Ketika negeri itu muslimin atau mayoritas kaum muslimin, wajib kita menghamihi, kita menjaganya. Ala kulli hal, yang jelas kesimpulannya adalah wajib an na'lam anna niyyah sahihah hiya an nuqatil min ajli islam fi biladina aw min ajli watanina li anna islami la mujarad wataniyah. Kesimpulannya, kita harus, kita wajib untuk kita ketahui tentang niat yang benar dalam masalah perjuangan atau peperangan. Hendaknya kita berperang atau berjuang di ajli Islam, karena Islam fi biladina, Islam yang ada di negeri kita, atau li apa min ajli watanina li anu islami, atau karena penduduk negeri kita ini Islam. Lal mujarat wataniyah, bukan cuma sekedar karena itu negara, karena itu negeri, karena itu apa kebangsaan satu bangsa, tidak demikian. Inilah niatan kalau karena Islamnya, walaupun yang kita perjuangkan negara kita, maka akan memperoleh syahid kalau kita mati. Wallahu a'lam bishawab. Inilah niat dalam perjuangan atau dalam peperangan yang benar. Inilah jawaban dari Rasul. Man qatala litakuna kalimatullah yang ulia fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang peperangannya karena dalam rangka tujuannya adalah meninggikan kalimat Allah agar kalimat Allah itu tinggi, maka itulah yang disebut fi sabilillah. Inilah apa kaidah yang Rasul berikan kepada kita tentang niatan di dalam perang bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.